perasaan yang aku rasakan tak mungkin lagi aku dan kamu menyatukan. Tak mungkin lagi lanjutkan semua karena tak sanggup lagi ku bersandiwara. Seakan baik-baik saja. Sudahlah, sudahi perseteruan ini. Kita tak sejalan lagi. Jalan.